Mitra bisnis, akhir pekan lalu Jakarta diguyur hujan lebat yang berakibat banyaknya genangan, beberapa sampai 50 cm di banyak ruas jalan. Macet parah berjam-jam di mana-mana, merugikan semua orang. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan pakar perkotaan Yayat Supriyatna. Pak Yayat, bagaimana Anda melihat masalah banjir di Jakarta ini? Ya, ini persoalannya kan kita mengulang kasus yang sama. Bencana ini selalu berulang-berulang dan kita tidak mampu ibaratnya mengurangi ya. Memang ada perdebatan apakah banjir dan genangan ini disebabkan faktor alam karena curah hujan yang sangat tinggi atau memang sistem drainase kota yang sebetulnya sudah lama tidak optimal. Nah, kalau kita melihat dari berbagai kasus dari daya dukung infrastrukturnya, bisa dikatakan bahwa sebagian besar drainase kita memang drainase dari masa perkembangan Jakarta di masa lalu. Sehingga dengan perkembangan Jakarta yang semakin pesat seperti ini, dengan percepatan pembangunan dan berkurangnya wilayah-wilayah resapan air, itu otomatis akan membuat limpasan air atau air yang tumpah dan tidak terserap ke dalam tanah itu semakin tinggi. Nah, apa yang diperkirakan dampak dari kejadian ini? Yaitu tadi, kapasitas kemampuan drainase yang mungkin dimensinya sangat kecil, itu harus menampung beban air yang demikian besar. Maka otomatis air akan melimpah kemana-mana dan implikasinya jalan-jalan di Jakarta semua terkenal. Tapi banjir di Jakarta banyak juga terjadi karena kiriman, Pak. Bagaimana mengatasi hal tersebut? Bagaimana mengurangi besarnya kiriman air dari Bogor? Terlalu banyak rencana sudah dibuat. Mau buat waduk Ciawi, mau buat waduk di Sentul. Wah, banyak sekali rencana dan rencana. Mau buat sodetan di Sadano Ciliwung. Tapi semua itu kan akhirnya kan terbentur kepada persoalan koordinasi antar wilayah, koordinasi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Jadi selama ini kita selalu hanya sibuk mengurusi banjir pada saat musim hujan, tetapi lupa kembali sesudah banjir itu tidak datang. Lalu bagaimana agar pembangunan properti di Jakarta tidak mengganggu tata kota, Pak? Ya, yang jelas pembangunan dalam skala besar, artinya dalam bentuk bangunan-bangunan dengan tingkat kepadatan tinggi, artinya di sini bangunan yang memerlukan daya dukung kebutuhan air bersih yang baik dan sampai sekarang tidak mampu dilayani oleh PDAM, itu semua orang akan mengandalkan atau mengambil air tanah. Otomatis akan mempercepat penurunan permukaan tanah. Nah, inilah kecepatan kebutuhan untuk melayani dengan kemampuan penyediaan air yang baik juga merupakan sebuah persyaratan. Sementara Jakarta sendiri, PDAM melalui mitra-mitranya juga sampai sekarang tidak bisa memasok kebutuhan air secara optimal. Nah, caranya supaya penurunan permukaan tanah tidak semakin menjadi-jadi adalah bagaimana kita seoptimal mungkin menyediakan air baku yang baik bagi masyarakat, khususnya bagi properti, usaha, dan sebagainya. Lalu bagaimana dengan masalah sampah, Pak, yang berkorelasi kuat dengan banjir Jakarta? Menjadi pertanyaan, bagaimana menyadarkan orang untuk mampu menjaga kebersihannya? Karena walaupun sudah banyak peraturan dilarang membuang sampah di mana-mana, justru orang tetap membuang sampah di mana-mana. Yang kedua juga adalah kemampuan mengelola sampah. Seberapa besar kemampuan sampah yang lebih dari 6.000 ton itu setiap hari harus dikelola. Apalagi pemukiman-pemukiman padat yang tidak ada tata kelola persampahannya. Ujung-ujung yang paling sederhana, buanglah sampah ke badan sungai karena tidak ada yang memungutnya atau tidak ada yang melarangnya atau tidak ada pungutan untuk biaya pengelolaannya. Sederhana kan? Semua banjir yang terjadi ini karena perbuatan kita membuang sampah. Jadi kalau terjadi banjir dan genangan, saya kira udah saatnya kita tidak terlalu banyak protes karena banjir ini adalah karya kita bersama. Apa solusi yang tepat mengatasi banjir Jakarta ini, Pak? Caranya adalah bagilah Jakarta dengan kota-kota sekitarnya dengan melakukan redistribusi fungsi. Beban kota disebar, dibagi sehingga mobilitas penduduk tidak semua ke Jakarta, tidak semua tinggal di Jakarta. Jadi Jakarta yang sudah padat penduduknya hampir 10 juta, otomatis beban tambahan komuter 2-3 juta orang itu bisa kita coba kurangi. Ujung-ujungnya Jakarta mengalami obesitas ya, semakin gemuk. Orang yang biasanya gemuk kan mohon maaf, kadang-kadang punya implikasi terhadap persoalan gangguan penyakit. Artinya Jakarta ini sudah terlalu banyak penyakit, terlalu sakitnya gampang. Musim hujan dia kena banjir, musim kemarau dia kena kebakaran, hari-hari biasa dia kena kemacetan. Jadi kota ini sudah betul-betul dalam kondisi sangat kritis terkait dengan persoalan bagaimana memanage persoalan lingkungan. Jadi kalau kapan Jakarta akan berakhir dari masalah banjir, ya persoalannya hanya waktulah yang akan membuktikannya. Apakah kita mampu mengatasi masalahnya atau kita semakin terbebani dengan masalahnya yang tiada akhir hingga suatu saat nanti Jakarta sampai orang mengatakan living harmony with disaster atau living harmony with water. Jadi berdamailah dengan bencana karena kita semuanya tidak mampu mengatasi masalahnya. Demikian pakar perkotaan Yayat Supriyatna, saya Wendy Lim.